أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. Berarti dari matan yang baru ya, akhadha ala hadha, ini ya, asyrah sinina yada'uhu ila tauhid. Maka beliau melaksanakan perintah dakwah ini selama 10 tahun pertama, mengajak manusia kepada tauhid. Di sini belum ada perintah sholat, zakat, apalagi puasa dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, fadhol dibaca Nugraha. Maqala sanif rahimahullah ta'ala wa qawluhu akhada ala hadha asyra sinina yad'u ila tauhid. Ay akhada ala da'wati nasi ila tauhid wal indari 'an syirk asyra sinina fi Makkah wa huwa yad'u ila tauhid wa yanha 'an syirk. Baik. Ya. Di matan beliau di situ, beliau mengambil melaksanakan perintah dakwah ini selama 10 tahun. Ia da'wah tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Ai akhadha ala da'watin nas. Itu beliau memulai melaksanakan mendakwahkan manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan selama 10 tahun di Mekah. Terus lanjut. Dia wahwa yad'u tauhid, beliau mengajak manusia kepada tauhid. Terus li'annahum kanu ya'buduna al-asnam. Yanha 'anil syirk, mengalarang manusia dari kesyirikan karena mereka li'annahum kanu ya'buduna al-asnam. Asnam, karena mereka orang-orang Mekah masih menyembah berhala di situ. Terus wal hikmatu annallaha ba'athahu fi Makkah li'anna Makkah hiya ummul qura allati tarji'u ilaiha al-qura. Nah, kenapa apa hikmah Nabi diutus di Mekah? Hikmah Allah mengutus beliau di Mekah karena Mekah adalah ummul qura, tengah kota yang nanti qura, qura jamak dari qaryah. Ya, Mekah itulah pusat kota yang semua kampung-kampung, negeri-negeri itu semua tarji ilaiha, kembali ke Mekah. Ya, mereka di situ melaksanakan ibadah haji syariat Nabi Ibrahim. Ini yang pertama. Ya, terus lanjut. Wallahu jalla wa ala yaqul wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula. Dan Allah berfirman wa ma kana rabbuka muhlikal qura, dan Rabbmu tidaklah akan membinasakan negeri-negeri itu hingga dia mengutus kepada ummiha, kepada tengah atau pusat qaryah tadi, rasulan, seorang rasul. Terus wal ummu hiya al marji'u alladhi yarji'u ilaihi al aslu alladhi yarji'u ilaihi hadha huwa al ummu. Nah, yang namanya ummu di sini pusatnya itulah yang nanti tempat kembali semua orang-orang kembali ke situ. Ya. Dialah asal gitu. Pusatnya yang semua orang kembali ke situ. Ini hadha huwa al ummu. Di sini maksud di sini um induk. Ya, pusat kota. Apa hikmah yang lain Nabi SAW diutus di Mekah? Karena kebiasaan orang Quraisy, mereka biasa safar di musim panas, di musim dingin untuk berdagang ke negeri Syam atau ke negeri Yaman. Ini mereka biasa bersafar begitu. Jadi orang-orang Quraisy inilah dari kalangan muhajirin yang kelak menjadi duta-duta dakwah. Mereka enggak canggung, enggak takut, enggak khawatir ketika Nabi mengutus mereka untuk berpergian mendakwahkan manusia yang ada di seantero negeri. Li'ila Quraisy ila bihim rihlata syita'i was-shayf. Ya. Karena kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan mereka rihlah di musim panas, di musim dingin ke negeri Yaman. Ya, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan fi Quraisy, orang-orang yang ada Quraisy. Ya, mereka biasa rehlah di musim panas, musim dingin. Terus wa qawluhu ta'ala hunna ummul kitab. Ai al aslu alladhi yuraddu ilaihi al-ayatu al-mutasyabihatu. Alladhi turaddu ilaihi. Tanya. Hum hunna umul kitab. Firman Allah di ayat tadi. Hunna umul kitab. Hunna umul kitab. Ini untuk menyambungkan antara umul qura dengan umul kitab. Kan di ayat wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula. Ya. Sedangkan di ayat Ali Imran ya, ada Al-Qur'an itu hunna umul kitab wa ukhra mutasyabiha. Ada umul kitab yang jelas, yang induk. Yang inilah ayat-ayat muhkamat, itulah umul kitab. Sedangkan ada ayat yang lain yang ghairu muhkamat, yang butuh penjelasan, yang masih samar, yang butuh penjelasan kepada yang muhkam, yang induk, adalah mutasyabihat. Ay al-aslu. Ay humul kitab ay al-aslu. Inilah sumbernya. Alladzi turaddu ilaihi al-ayatu al-mutasyabihatu. Yang ayat-ayat mutasyabihat dikembalikan kepada umul kitab. Nah, begitu juga dengan umul qura. Di pusatnya. Nah. Terus kadzalika makkatu syarafaha Allahu hiya al-aslu alladhi yarji'u ilaihi ahlul ardi. Nah, demikian pula dengan Mekah yang semoga Allah yang memuliakannya, dialah al-aslu. Ya. Dialah asal yang akan penduduk bumi kembali kepadanya. Sejak zaman Nabi Ibrahim mereka ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Ya. Terus muslimuna fi aqtaril ardi yarji'una ila makkah fa hiya ummul qura bi ma'nan hiya al marji'u. Nah, kemudian kaum muslimun yang mereka berada di berbagai penjuru negeri, mereka kembali ke Mekah, maka Mekah lah ummul qura, induk dari berbagai negeri. Ya, yang maknanya dialah tempat kembalinya. Ya, orang-orang yang ada di mana-mana kembali ke Mekah. Ya, terus baca ihsan di dalika. Semoga walidalika ba'athallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam di Makkah di annaha ummul qura. Wa Makkah fiha 13 sanatan. Yanha ahla Makkah anisyirki wa ya'muruhum bitauhidi. Nah, lidzalika, oleh karena itu Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah karena Mekah lah umul qura, ya, induk negeri-negeri yang lain. Wa makasa fiha, dan beliau tinggal di Mekah ya dalam rangka dakwah, artinya sebelum dakwah beliau sudah tinggal di Mekah itu selama 13 tahun. Yanha ahla Makkah anisyirki, melarang, mencegah penduduk Mekah dari berbuat kesyirikan. Wa ya'muruhum bitauhid, dan memerintahkan mereka agar bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Terus karena orang-orang Mekah mereka lah kudwah, tauladan untuk selain mereka. Karena orang Mekah ini biasa berpergian ke musim panas, musim dingin, ke Syam, ke Yaman. Ya, kemudian ketika orang-orang Mekah ada di tempat mereka tidak berpergian, orang-orang yang datang ketika musim haji, maka orang-orang dari berbagai penjuru melihat orang-orang yang ada di Mekah, maka mereka tauladan. Dan terus walihada yajibu antabuqa Makkata ila yaum Makkatu ila qiyamis sa'ati daron ditauhidi wa manaron didawati ila Allah. Nah, oleh karena itu ya, maka wajib Mekah itu tetap ya, sampai hari kiamat dia tetap menjadi negeri tauhid. Ya. Dan dia menjadi mercusuar dakwah, menara dakwah yang mengajak manusia kepada Allah. Terus wa an yubida anha kulla ma yukhalifu dzalika. Wa an an yub'ada anha kullu ma yukhalifu zalika. Nah, kemudian dan mesti dijauhkan dari Mekah. Ya, kullu, semua ma yukhalifu zalika, yang menyelisihi dari hal tersebut, menyelisihi tauhid. Ya, dijauhkan dari Mekah. Maka ngaco sesat kalau ada orang datang ke Mekah malah berbuat kesyirikan, ngambil jimat di situ. Nah, ini ngaco sesat. Nah, malah motong kain kiswah buat jimat, sugihan di situ. Nauzubillah. Terus yubada anha asyirku wal bid'u wal khurafatu. Nah, dan mesti dijauhkan pula dari Mekah, anha dari Mekah, kesyirikan, bid'ah, berbagai kebid'ahan wal khurafat. Ya, dan berbagai hal-hal khurafat. Terus anna nasa yanzuruna ilaiha daiman wa abadan. Para manusia akan melihat kepadanya selamanya, selalu. Makanya berbuat dosa bid'ah di Mekah, di tanah suci itu lebih besar rasanya daripada di tempat lain. Terus ma yaf'alu fiha dan yuntasharu fil alamin. Karena apa yang dilakukan di Mekah, ma yaf'alu fiha, apa saja aktivitas yang dilakukan di Mekah, itu nanti akan tersebar ke seluruh negeri-negeri yang lain, ke seluruh alam ini. Terus perintahna ma yaf'alu fiha khairun intasyara al-khairu. Nah, kalau yang dilakukan di Mekah itu adalah kebaikan, maka akan tersebar kebaikan. Terus wa in kana ala aqsi dzalika intasyara asyru. Nah, tapi kalau yang dilakukan di Mekah kebalikannya, keburukan, ya keburukannya akan tersebar. Nah, terus lanjut Rabi. Wajib untuk tahara Makkah daiman wa abadan. Walihada yaqulu jalla wa ala wa isjanna al-bayta matabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Baik, maka wajib kata Syekh untuk tahara Makkah. Makkah mesti disucikan daiman, selalu, wa abadan, dan selamanya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kami perintah kepada Ismail dan Ibrahim, antahira baitiyan lit-thayyibin, agar mereka, agar keduanya mensucikan, menjaga kebersihan rumahku, ya, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang akibin itikaf, waruka, orang-orang yang ruku wasujud, dan sujud. Terus wajibu antatahara Makkah min kulli ma yukhalifu al-islam hatta yasdura minha, hatta yasdura. Ini lebih bagus asdara yusdiru, memancarkan, hatta yusdara minha, hatta yusdara minha ad-din wa ad-da'wah ila matarikh al-ardi wa magharibiha. Ini lebih bagus gitu. Wa yajibu an tutahhara Makkah, maka wajib Mekah itu disucikan, min kulli ma yukhaliful Islam, dari segala hal yang bertentangan dengan Islam, hatta yusdara minha ad-da'watu ad-din, hingga agama dan dakwah ini memancar dari Mekah, ya, memancar dari Mekah, minha dari Mekah ila masyariqil ardh wa magharibiha, sampai akhirnya memancar sampai timur dan barat dunia ini. Terus karena Allah mengutus nabinya di Mekah tadi. Wa bada'a da'watahu fiha alaihi salatu wassalam. Makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 sanatan. Minha 10 yad'u ila at-tauhid wa yanha 'an asy-syirk. Wa lam ya'mur bi syai'in. Wa lam yu'mar bi syai'in ghairi dhalika. Ghairu dhalika. Baik. Karena Allah mengutus nabinya di Mekah, wabada da'watahu fiha, dan nabi mulai dakwahnya pun juga di Mekah alaihi salatu wasalam. Ya. Maka sama beliau tinggal di Mekah, di Mekah selama 13 sanatan, selama 13 tahun. Ya, di antaranya 10 tahun dia doa ila tauhid, beliau hanya menyeru pada tauhid, wa yanha 'anil syirk, melarang manusia dari kesyirikan, wa lam yu'mar bi syai'in ghairu dzalik. Ya. Beliau tidak diperintahkan dengan sesuatu apapun ghairu dzalik, bisa ghair, bisa ghairu, bisa ghairu, bisa ghairu, karena kedudukannya seperti mustasna bi illah, ya, bisa ghairu, ya, badal atau ghairu, mustasna mansub, boleh ghairu, ghairu. Ya, terus lam yu'mar bisolati wala zakati wala siyam bisolatin wala zakatin wala siyamin wala hajjin bal kanat da'watuhu muqtasiratan ala tahdhiri minasyirki wal amri bitauhidi yaqulu lahum qulu la ilaha illallah tuflihu wa hum yaquluna aj'ala al alihata ilahan wahida Nah, beliau tidak diperintahkan sholat, zakat, puasa, haji. Balkanat da'watuhu muqtasiratan ala tahdiri minasyirki wal amri bitauhid. Bahkan dakwah beliau hanya terbatas. Ya, terbatas pada tahdir, peringatan dari kesyirikan. Wal amr, memerintahkan, mengajak manusia kepada tauhid. Beribadahnya pada Allah. Maka beliau berucap kepada mereka orang-orang Mekah. Dan orang-orang dari penjuru negeri yang datang ke Mekah dalam rangka menunaikan haji. Ya ayuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Dan mereka orang-orang Mekah menyatakan, menjawab, merespon, aja'ala al-alihata ilaha wahida. Apakah waja'ala? Ja'ala fa'ilnya huwa, maksudnya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kena ke orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang ini hendak menjadikan alihah, ya, hendak menjadikan Tuhan, Tuhan-Tuhan itu ilahan wahida, hanya satu Tuhan saja. Mereka enggak biasa beribadah hanya kepada satu Tuhan. Ya, inna hadzal syai'un ujab, ini sungguh ajaib, ini mengherankan. Kemudian Al-Isra wal Mi'raj. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala wa ba'da al-'ashr urija ila as-sama' furidat alaihi salawati al-khams wa shalla fi Makkah 3 sanin wa ba'da al-'ashr, kemudian setelah tahun ke-10 beliau memulai dakwah, berarti usia beliau di 50 urija ila as-sama', beliau dimi'rajkan, diangkat ya ke langit. Furidat alaihi salawatul khams, maka salat 5 waktu mulai diwajibkan kepada beliau. Shalla fi Makkah 3 sanin, berarti beliau salat 5 waktu tersebut di Mekah selama ya 3 tahun, karena tahun berikutnya beliau sudah hijrah ke Madinah. Fikri baca syarahnya. Ya, kemudian perkataan saya, kemudian setelah tahun 10 beliau dimi'rajkan, ya diangkat ke langit. Ya, maka beliau baqiya, beliau tetap tinggal selama 10 tahun. Ala hada, dari dakwah ini an anisyirk wa yadu ila tauhid. Melarang manusia dari kesyirikan, mengajak pada tauhid. Beliau ya mentaksis, apa bahasa kita? Mengokohkan dengan asas ini, ya. Kemudian di tahun ke-11 beliau mulai diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Terus lanjut. Qala ta'ala subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah asra memperjalankan hambanya satu malam, lailan dalam satu malam, dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Terus. Bainama huwa sallallahu alaihi wasallam na'imun fi baiti ummi hani ja'ahu jibrilu alaihi salatu wassalam wa ma'ahu dabatun yuqalu laha al-buraqu aqallu minal buqali biqali wa faqal finali wa yaqumu qutuwahu inda maddi basarihi fa'arkabahu alaihi salamu fa'urkibahu alaihissalam alaiha wa dhahaba. Antum ada hunya ya? Baiknya dihapus domirnya. Terus wa dhahaba bihi ila baitil maqdisi fil laili. Baik. Maka ketika beliau sedang tidur di rumah Ummu Hani di Mekah, bukan di masjidnya, di rumah Ummu Hani. Ja'a Jibril, maka Jibril datang alaihissalam. Wa ma hudabatun, Jibril bersama binatang, ada hewan ya. yang disebut buruk, buruk yang lebih kecil daripada keledai bikol. Bikol ini, bakol ini peranakan keledai dengan kuda. Ya, namun fauq dia lebih di atas, lebih tinggi daripada himar, daripada keledai. Nah, ya. Kemudian dia meletakkan apa namanya, langkahnya itu, langkah si buruk itu, kalau dia melangkah itu sejauh mata memandang, push cepat. Maka beliau di, ya, dikendarakan, dinaikkan, ya, dibonceng di atas buruk tadi. Waduhi babihi ila baitil maqdis. Beliau diberangkatkan dengan buruk ini ke Baitul Maqdis fil lail, dalam satu malam. Terus lanjut Fikri. Asra minas sara. Nah, asra itu dari kata sara. Wa huwa as-sayru bil lail. Ah, maknanya sayr, berjalan di waktu malam. Wa hadza min khawasihi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini di antara sifat khususan yang spesial daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara mukjizat yang ada pada Nabi alaihi salatu wasallam. Faltaqa. Maka beliau di sana berjumpa dengan seluruh para nabi. Semua para nabi, 124,000 para nabi berjumpa dengan Nabi di Baitul Maqdis. Tapi Baitul Maqdis waktu itu yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat para nabi, itu tanah kosong. Dahulu, ya, 40 tahun setelah Allah Nabi Adam membangun Masjidil Haram, Allah perintahkan Adam untuk membangun Baitul Maqdis, masjid juga, Masjid Al-Aqsa. Kemudian banjir, Nabi Nuh, tsunami, hancur. Didirikan lagi oleh Sulaiman, terus dihancurkan lagi oleh kaum Babilonia. Ya, maka ketika di masa Rasul itu tanah los, dataran tinggi, ya, itu sudah dataran tinggi yang diklaim juga oleh orang Yahudi. Nah, di situ Rasul mengimami 124,000 para nabi. Makanya ketika Umar datang ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, Umar mendapatkan isyarat dari Rasul di tempatnya, maka dibangunlah di situ masjid. Makanya di situ ada namanya Masjid Umar, ya, Masjid Umar. Masjid Umar ada dua bahkan. Masjid Umar yang di depan gereja, gereja besar, terbesar kaum Nasrani sedunia. Dan gereja Umar yang kodim, yang dekat Aqsa, yang satu komplek dengan Aqsa. Nah, itu waktu itu masih tanah kosong. Faltaqa, maka beliau berjumpa di sana dengan para nabi di Baitul Maqdis. Semua, ya, para nabi Allah, ya, kembalikan roh mereka ke bumi untuk sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengimami. Summa innahu urija, ini udah dibaca. Lanjut. Summa innahu sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila samai yakni rufi'a min baitil maqdis ila samai bi sukwati Jibril. Nah, kemudian beliau dinaikkan ke langit, yaitu di urija, yaitu rufi'a, diangkat dari Baitul Maqdis ke langit bisohbati Jibril, dengan disertai, ditemani Jibril. Ya, terus? Wa ma'nal uruj adalah su'ud. Nah, uruj, su'ud. Berarti urija, su'ida. Dinaikkan ke atas. Ya. Terus lanjut. Apa? Ini. Fikri S ya, versi Paris. Nah, kemudian beliau usriya diperjalankan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian beliau diangkat dari Baitul Maqdis ke langit. Yakni so'ida so'ida yas'adu. So'ida bihi Jibril alaihi salam wa marra bi ahli samawati. Ya, Jibril naik bersama beliau ke langit dan beliau menjumpai penduduk langit. Kullu sama'in yastaftihu Jibrilu fa yuftahu lahu. Nah, setiap sampai langit, langit kan ada tujuh, maka Jibril minta dibukakan, yastaftihu. Maka yuftahu, dibukakan untuknya. Terus sumandaha ila sama'is sabi'ati. Nah, sampai berakhir di langit yang ketujuh. Terus tsumma sa'ida fawqa samawati ila sidratil muntaha. Nah, kemudian beliau naik lagi di atas langit yang ketujuh, di atas langit semua itu sampai ke sidratul muntaha. Wa indaha kallamahu Allahu 'azza wa jalla. Ini kalau di sidratul muntaha Jibril menyertai enggak? Enggak. Sendiri beliau. Ya. Terus wa indaha kallamahu Allahu min wahyi 'azza wa jalla min wahyi bima syaa. Nah, kemudian di sidratul muntaha itulah kallamahullah, Allah berbicara kepada dia. Nah, maka selain Nabi Musa alaihissalam, nabi yang diajar bicara kepada Allah adalah Nabi Adam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Artinya mendengar langsung, bukan dengan perantara malaikat. Nah. Ya, maka ketika di sidratul muntaha Allah berbicara dengan beliau dengan wahyunya, bima syaa, tentunya dengan hal yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, bagaimana cara berbicaranya. Terus lanjut. Maka sholat lima waktu diwajibkanlah kepada beliau. Terus faradoha. Faradoha, maka Allah mewajibkan sholat tersebut fil yomi wal laylati, sehari semalam, khamsina sholatan, 50 kali sholat. Terus walakin Musa alaihi salam asyara ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi an yas'ala rabbahu at-takhfifa. Namun Nabi Musa alaihi salam mengisyaratkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi yas'ala rabbahu at-takhfifa, agar meminta kepada Allah keringanan. Ya. Terus fa inna ummatahu la tutiqu khamsina salatan. Nah, ini Nabi Musa tahu pengalaman, ya, senior. Karena umat beliau itu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka tidak mampu mengerjakan khamsina sholatan 50 kali, 5 waktu aja kita keteteran, ya. Enggak keteteran. Allah tahu itu kita sanggup. Ya. Artinya 5 kali banyak orang yang lalai. Gimana 50 kali? Dan Nabi Musa tahu kita nggak sanggup. Kalau 50 kali berarti kita yang lalai. Kita nggak sanggup dalam sehari semalam. Terus wa ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraji'u rabbahu yas'aluhu at-tafifa hatta intahat ila khamsin. Wa ma zala ya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus senantiasa yuraji bolak-balik kepada Allah yas'aluhu at-tafif. Jadi turun, kata Nabi Musa, turun berapa? Sekian, tidak sanggup, minta lagi kurangin. Naik, dikurangin, turun lagi ketemu Musa, tidak sanggup, naik lagi. Ya, nah, minta keringanan hingga akhirnya berakhir sampai 5 waktu saja. Ya, terus gantian. Panji, Panji. أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزل حسنة عشرا. طيب. فقال الله. Maka Allah berfirman kama fi hadis Isra wal Mi'raj, sebagaimana dalam hadis Isra wal Mi'raj, amdaitu faridati, aku telah memutuskan kewajibanku, wa khaffaftu an ibadi, aku telah ringankan ya untuk hamba-hambaku, wa ajzil hasanata asram, dan aku akan ganjar satu kebaikan ya menjadi 10 kali lipat. Jadi 5 sama dengan 50. Ya, terus fi riwayati Anas an Abi Dzar faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna ay khamsun fil amal wa khamsuna fil mizan. Baik, dalam riwayat Anas bin Malik dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau bersabda hiya khamsun, ya, salat yang kita kerjakan itu lima kali. Wahia, nah yang lima salat lima kali itu khamsu, itu sebagai pengganti dari 50 yang belum diwajibkan. Maknanya apa kata Syekh Al-Fauzan? Khamsu fil amal wa khamsuna fil mizan. Lima kali dalam seamal, lama mau dikerjakan, tapi nanti di mizan, di timbangan terhitung 50 kali. Terus khamsu salawatin fil yaumi wal lailati tu'adilu khamsina salatan fil mizan. Ah, salat lima waktu sehari semalam tu'adilu, itu sebanding sama dengan khamsina salatan 50 kali salat fil mizan, nanti di timbangan kelak. Terus nah, karena satu hasanah itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Fasolatul wahidatu an ashri salawatin. Nah, berarti satu sholat itu terhitungnya 10 sholat. Terus Al-Isra'u dzukira awal surat Subhanah. Maka surat Al-Isra ini disebutkan di awal surat Subhanah. Subhanah alladzi asra bi 'abdihi, itu maksudnya. Subhanah. Terus surat Bani Israil. Surat Bani Israil, terus wal mi'raj dzukira awal surat An-Najm. Berarti Al-Isra disebutkan di awal surat Subhan, surat Al-Isra, surat Subhan, surat Subhana. Surat Subhana itu surat Al-Isra ya. Subhana alladzi asra bi 'abdihi, dan di awal surat Bani Israil. Kalau Mi'raj disebutkan di awal surat An-Najm. Ya. Terus walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu, bunyi itu bukan ke Allah, tapi ke siapa? Jibril. Ya, nazlatan ukhra, sekali lagi dalam bentuk asli. Pertama di Bathha di Mekah, Nabi pingsan. Terus inda Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha. Terus indaha Jannatul Ma'wa. Nah, di situ ada Jannatul Ma'wa. Terus id yamsha Sidrata ma yamsha. Terus maza wal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al kubra. Terus hadha al mi'raj. Nah, ini semua ayat mi'raj ini semua pada mi'raj. Mi'raj ketika beliau diangkat. Kalau asra diperjalankan di malam hari. Terus lanjut thumma innahu nazala min as-sama'i ila baitil maqdis. Nah, berarti pas kan PP ya, pulang pergi. Pas pulangnya beliau turun dari langit, enggak langsung ke Mekah, tetapi ke Baitul Maqdis lagi. Terus summa innahu raja'a ila Makkata fi lailatihi. Ah, summa raja'a ila Makkata fi lailatihi. Kemudian beliau kembali ke Mekah di malam itu juga. Terus balamma asbaha wa akhbara an-nasa bidzalika. Al-mu'minuna zada imanuhum. Ah, ketika waktu pagi tiba, beliau mengabarkan kepada manusia tentang hal tersebut, kaum mu'minun zada imanuhum, bertambah iman mereka. Wa ammal kuffaru fa zada syarruhum. Nah, kalau orang kafir bertambah keburukan mereka. Wa farihu bihadza wa rahu yushahiruna bihi. Ah, mereka orang kafir senang dengan hal ini, artinya ada bahan buat ngejek. Nah, ada bahan. Nah, warahu, dan mereka pun beranjak pergi yushah yuruhu nabi untuk menghujat beliau alaih salatu salam. Terus kaifa yaz'umu sahibukum annahu zahaba ila baitil maqdis wa raja'a minhu fi lailatin wahidatin. Nah, kata mereka kepada kaum muslimin, kaifa yaz'umu sahibukum, gimana dia bisa mengklaim teman kalian itu Nabi Muhammad SAW? Maksudnya dia pergi ke Baitul Maqdis, waraja'a minhu, dan balik dari Baitul Maqdis fi lailatin wahidah, salam satu malam. Gimana ceritanya? Terus wa nahnu nadribu akbadal ibli ilaiha syahran dhahaban wa syahran iyaban. Nah, sedangkan kami kalau melakukan rehla perjalanan naik kontak ke Baitul Maqdis itu syahran dhahaban. Ya, berarti PP 2 bulan, berangkatnya aja sebulan. Iya, man baliknya sebulan, PP 2 bulan. PP pergi 1 bulan, pulang 1 bulan. Terus yaqisuna qudratal khaliq bi qudrati makhluqi. Ah, berarti mereka di sini mengkiaskan, menganalogikan kemampuan al-Khaliq Allah yang memperjalankan hamba-Nya dalam semalam dengan kemampuan makhluk. Fakana al-Isra'u wal-Mi'raju imtihanan min Allah azza wa jalla lin-nas. Ya, maka Isra' Mi'raj itu hakikatnya adalah ujian dari Allah untuk manusia. Lanjut. Al-musyrikuna zada tanadduruhum wa syarruhum wa tanaqqusuhum lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna zada imanuhum. Kaum musyrikun bertambah ejekan mereka kepada Nabi. Ya. Tanaddur itu ada sukhriya. Wasyarruhum, keburukan mereka, perendahan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mu'minun bertambah keimanan mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan ketika beliau diperjalankan ke Baitul Maqdis, ya, beliau melihat rombongan kabilah musyrikin yang sedang berjalan ke Syam. Lewat mana, pakai baju apa, kemudian dikabarkan kepada Nabi. Setelah mereka pulang dikabarkan, kamu begini-begini, dan mereka mengakui. Iya juga ya. Nah, tapi mereka sombong, mereka inat, menentang, akhirnya mendustakan hal tersebut. Ya. Lanjut. Dibaca berikutnya. Di sini siapa ini? Mbak Zaki baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma qala al-musyrikuna li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, "Undur ila sahibika madza qala?" Ketika oleh karena itu ketika musyrikun berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Untur ila sahibika madza qala?" Coba lihat temanmu itu, apa yang dia ucapkan? Qala wa madza qala? Kata Abu Bakar, "Madza qala?" Apa yang diucapkan oleh beliau, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu yasumu annahu dhahaba bihi. Dhahaba bihi ila Baitul Maqdis wa urija bihi ila samai wa innahu ja'a fi lailatin wahidatin. Kata musyrikin, walau mereka berkata, yasumu annahu dhahaba bihi ila Baitul Maqdis, temanmu itu dia mengklaim bahwasanya dia diberangkatkan ke Baitul Maqdis, wa urija ila sama, diangkat ke langit, dan dia balik, ya, datang balik lagi di lailatin wahidatin, dalam satu malam aja. Itu aneh enggak gitu. Terus qala Abu Bakr As-Siddiq, in kana qalahu fa huwa kama qala laqad sadaqa. Kata Abu Bakar As-Siddiq, in kana qalahu, jika memang itu yang diucapkan, fa huwa kama qala, berarti seperti itulah yang beliau ucapkan, laqad sadaqa, berarti itu memang benar, beliau jujur. Terus qalu kaifa dzalika, nah kata musyrikin, gimana ceritanya kayak begitu. Terus qala ana usaddiquhu bima huwa a'dhamu min dzalika. Masyaallah, kata Abu Bakar, ana usaddiquhu bima huwa a'dhamu min dzalik, saya membenarkan beliau lebih dari itu. Lebih dari itu, lebih besar dari itu yang saya benarkan. Terus qala ana usaddiquhu fi qabri samai yanzilu alayhi. Aku membenarkan beliau tentang khobar dari langit. Khobar dari langit itu yang disinuari, yang turun pada beliau. Terus fakaifala usaddiquhu fil isra'i ila baitil maqdis. Fakaifala usaddiquhu, gimana ceritanya saya enggak membenarkan beliau, ya, dalam khobar Isra', beliau diperjalankan ke Baitul Maqdis. Kan masih sama-sama di bumi. Kabar dari langit aja saya benerin, apalagi cuma kabar bumi-bumi gitu doang. Masya Allah. Terus nah, ini tentunya dengan kudrah kemampuan Allah, bukan karena kemampuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa bi qudratillahi subhanahu wa azza wa jalla. Nah, ini kemampuan Allah semata, Allah saja. Terus ada min mu'jizati hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam wa min karamatihi inda rabbihi azza wa jalla. Nah, ini di antara mukjizat yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antara karamah, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Terus wala budda minal iqtiqadati bi annahu iqtiqadi. Hah? Ganti iqtiqadi. Iqtiqadi bi annahu sallallahu alaihi wasallam usriya wa urija bi ruhihi wa jismihi ma'an yaqadatan la manama. Baik. Walaupun ada minat i'tiqad, dan juga mesti diyakini bi'annahu usriya wa urija bi ruhihi wa jismihi ma'an, bahwa beliau diperjalankan, diangkat, ya, ke langit itu dengan roh dan jasad beliau ma'an, secara berbarengan, yakodokan secara sadar la manaman, bukan dalam keadaan tidur. Nah, lanjut lagi. Anna ba'dun nasi yaquluna usriya bi ruhihi wa amma jasaduhu falam yadrah makkata. Lanjut, diam dulu. Karena sebagian orang ada yang menyatakan usriya bi ruhihi, beliau diperjalankan dengan rohnya saja. Ya. Adapun jasad beliau falam yadrah makkata. Ya. Itu masih tetap berada di Mekah, ya. Terus jasadnya di Mekah, yang diperjalankan rohnya aja. Terus innama usriya wa urija bi ruhihi wa hadza kalamun batil. Nah, ada pun yang menyatakan beliau diperjalankan dan diangkat ke langit dengan rohnya saja, badannya enggak, maka ini adalah pernyataan yang batil. Bal innahu usriya bi ruhihi wa jasadihi. Maka beliau diisrokan dengan roh dan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus wa umila ala al-buraqi. Nah, beliau diangkat umila ala al-buraq, di atas buruk. Terus dan yang demikian itu dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Lautana biru ini fakat, lautana manaman, kamar patu bainahu wa bainar rukya. Nah, kalau beliau diangkat dengan rohnya saja, lautana manaman atau ketika beliau masih tidur, kamar far. Kalau begitu apa bedanya antara beliau diangkat tadi proses itu semua dengan rukya, dengan mimpi? Padahal Allah berfirman subhanallazi asra bi abdi, maksudnya Allah itu memperjalankan hambanya. Nanti lanjutannya ya kita lanjutkan lagi insyaallah ya di hari Kamis.